بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, beberapa TV lain, juga para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Selasa yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu di antara nama Allah, yaitu Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Sekarang kita lanjut ke nama yang berikutnya, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Bahasa kitanya yang Maha Pencipta. Nama Al-Khaliq dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Contohnya surah Al-Hasyr ayat 24, Wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Dialah Allah yang Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu Khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Selain Khaliq, ada lagi dengan bentuk sighat mubalaghah, yaitu Al-Khallaq. Al-Khallaq maknanya ya Maha pencipta. Ada dua ayat, pertama dalam surah Al-Hijr ayat 86, Inna Rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang Al-Khallaq dan Al-Alim. Dalam surah Yasin ayat 81, Allah berfirman, Bala wa huwal khallaqul alim. Jadi intinya salah satu di antara nama Allah adalah Al-Khaliq dengan Al-Khallaq, dengan makna Maha Pencipta. Ada dua makna atau maksud Maha Pencipta. Makna yang pertama adalah ijadu syai' wa ibna'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Menciptakan maknanya adalah mengadakan sesuatu serta berkreasi atas sesuatu yang diadakan itu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi semua yang Allah ciptakan, makhluk, langit, bumi, planet-planet, jin, manusia, malaikat, itu gak ada contoh. Karena sebelumnya semua makhluk itu tidak ada. Murni hasil kreasi Allah. Tadinya tidak ada, lalu diadakan. Dan mengadakannya juga tanpa mencontoh apapun atau siapapun. Inilah makna menciptakan yang pertama. Surah Yasin 71, Allah menyatakan, Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. fahum laha malikun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menciptakan bagi mereka binatang-binatang dengan tangan kami? Allah menciptakan semuanya itu dengan tangannya. Yang dimaksud menciptakan, mengadakan, padahal artinya tidak ada, dan berkreasi tentang segala-galanya tentang binatang itu. Fahum laha malikun, dan mereka kemudian memiliki binatang itu. Yang menciptakannya Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, lalu manusia menguasai dan memilikinya. Juga dalam surah Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadarnya. Yang dimaksud menciptakan, mengadakan, dari sebelumnya tidak ada. Juga dalam surah Al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah lah yang telah menciptakan, fasawwa, lalu tegaklah ciptaan itu. Walladhi qaddara fahada, dan yang telah mentakdirkan lalu memberi hidayah. Juga dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah tetapkan takdir-takdir atas segala sesuatu itu. Dalam Al-Anbiya ayat 404, kama bada'na awwala marrah nu'iduhu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami pun akan mengembalikan lagi kelak ciptaan itu seperti semula. Ini ayat-ayat yang menjelaskan Allah menciptakan dengan makna mengadakan yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas ciptaannya itu. Menciptakan dengan makna seperti ini khusus bagi Allah. Makhluk tidak mampu melakukannya. Allah infirad dalam hal ini. Mana infirad? Satu-satunya. Tak ada pencipta lain selain Allah, dengan makna mengadakan yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas ciptaannya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah dengan makna takdir. Menciptakan artinya mentakdirkan. Arti mentakdirkan itu menetapkan satu ketetapan. Kalau dengan makna yang kedua ini, makhluk pun melakukannya. Apakah makhluk menetapkan? Iya, menetapkan. Menetapkan rencana, menetapkan program, menetapkan cita-cita. Itu makhluk juga, iya. Cuma bedanya, kalau Allah menetapkan, pasti dilakukan secara sempurna. Tapi kalau manusia menetapkan dalam arti merencanakan, kadang-kadang atau seringkali tidak dilakukan, di cancel, berdoa gitu ya. Seorang penyair menyatakan, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qawmi yakhluqu thumma la yafri. Engkau pasti melakukan apa yang engkau ciptakan. Engkau yang dimaksud Allah. Maksud melakukan apa yang engkau ciptakan adalah apa yang engkau tetapkan. Sedangkan makhluk menciptakan tapi tidak dilaksanakan. Yang dimaksud menciptakan di sini adalah menetapkan rencana. Makanya ketika menjelaskan syair ini, Syekh Abdul Razak menyatakan, ai anta idza qaddarta amran amdaitahu wa ghairuka yaqdiru thumma la yamdi syai'a alladhi qaddara. Engkau ya Allah, apabila engkau menetapkan satu urusan, pasti dilakukan. Sedangkan makhluk, pokoknya selain dirimu, menetapkan tapi tidak dilakukan apa yang ditetapkan tersebut. Jadi makna menciptakan yang kedua adalah menetapkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Ankabut, wa takhluquna ifka. Kata Allah kepada manusia, takhluquna ifka. Kamu menciptakan kedustaan. Maknanya menetapkan kedustaan. Maka dengan makna seperti ini, pencipta bukan hanya Allah. Makhluk juga pencipta. Dengan arti menetapkan. Tapi sebaik-baik pencipta hanyalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun 14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha barokah Allah sebaik-baik pencipta. Kalau Allah dikatakan sebaik-baik pencipta, ada pencipta lain? Ada, tapi tidak baik. Yang dimaksud mencipta di sini adalah menetapkan. Kalau hubungannya dengan manusia, menciptakan maknanya adalah menetapkan. Kalau dihubungkan dengan Allah, menciptakan maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada tanpa contoh. Maka kalau dengan makna menciptakan itu mengadakan sesuatu tanpa contoh, itu khusus untuk Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta lain selain Allah? Itu maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu hanya Allah, enggak ada pencipta lain. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan sesembahan-sesembahan selain Allah. Bahkan orang-orang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini surah Luqman ayat 11. Di dalam surat ini terkandung tantangan kepada seluruh makhluk. Mana ciptaan selain Allah ada enggak? Yang dimaksud ciptaan itu sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Itu hanya Allah yang mampu. Ayat ini menetapkan kelemahan manusia tak mampu menciptakan apapun. Sekalipun seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan makhluk kecil yang hina seperti umpamanya lalat. Akan mampu tuh. Malaikat, jin, manusia, binatang, para profesor coba berkumpul ciptakan seekor lalat saja. Enggak akan bisa. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73 dan 74. Kata Allah, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah wa yaslubuhum adz-dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub ma qadarullaha haqqo qadri innallaha laqawiyyun aziz. Kata Allah, hai manusia, telah diberikan perumpamaan bagi kalian, maka dengarkan olehmu. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka ini tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat, sekalipun mereka berkumpul untuk itu. Yang dimaksud menciptakan di sini mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Coba bikin lalat, walaupun sudah ada contoh. Bikin seperti itu, enggak akan bisa. Dan seandainya lalat tersebut merampas sesuatu dari sesembahan itu enggak bisa menyelamatkan barang yang diambil, dirampas oleh lalat. Yang mereka sembahkan patung, batu, pohon, kayu, atau apa saja. Coba patung, lagi namprak begini. Di telapaknya disimpan roti atau kue atau apa. Dia hanya gitu aja, gak bereaksi. Ngeong-ngeong-ngeong, datang lalat, diambil tuh. Si rotinya dibawa kabur. Bisa gak si patung menyelamatkan miliknya? Enggak. Pas melalat ke tok, nutup ininya. Kan enggaknya. Mengedipkan matanya pun enggak bisa. Kata Allah, "Dhaufal thalib wal matlub." Yang beribadah lemah, yang diibadati lemah, lebih lemah daripada yang beribadah. Orang yang menyembah patung lemah, patung yang disembahnya lebih lemah lagi. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Itu yang pertama. Jadi Allah menciptakan dalam arti mengadakan sesuatu yang tidak ada dan berkreasi tanpa contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh. Allah menciptakan planet, bintang, bulan, matahari, enggak ada contoh. Menciptakan malaikat, jin, manusia, hewan, enggak ada contoh. Bahkan ciptaan Allah yang enggak ada contoh itu beragam. Entah berapa triliun jenis makhluk. Binatang aja kita enggak bisa sebut semuanya. Satu binatang dengan binatang lain berbeda, ya enggak? Ada yang kakinya dua, ada yang kakinya tiga, ada yang kakinya empat, ada yang kakinya seribu, ya. Bahasa Sundana titinggi itu ada seribu kakinya. Gak percaya sok itu. Makanya disebut kaki seribu. Ada yang satu, ada yang gak punya kaki. Yang merayap dengan perutnya, ada yang tidak merayap tapi berenang di air seperti ikan, kaki gak punya, tangan gak. Pokoknya triliunan jenis makhluk yang Allah ciptakan, kreasinya luar biasa. Itu pertama. Kedua, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, itu gak iseng, bukan pengangguran, gak main-main. Itu pasti, pasti ada hikmah dan kebaikan bagi makhluk lainnya. Saya beberapa bulan yang lalu baca artikel, kalau di dunia gak ada kecoa, kehidupan musnah. Saya mikir apa hubungannya kecoa dengan kehidupan kita, padahal kita mah paling jijik nih lihat kecoa ya. Kalau akhwat menjerit itu lihat kecoa, tapi gak ada kecoa, kehidupan ini hancur katanya. Ah masa sih gitu ya. Dibaca rentetan hubungan adanya kecoa dengan kehidupan kita, oh iya benar, masuk akal. Saya gak akan bahas, antum mencari sendiri artikel. Panjang teh. Bukan itu materi kita. Jadi semua yang Allah ciptakan gak iseng. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semuanya ini secara sia-sia. Tapi pasti ada hikmah di balik itu. Maha suci Allah dari kesia-siaan. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Anbiya ayat 16 dan sampai 18. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal naqdhibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Kata Allah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya ini secara iseng, main-main. Enggak. Tapi ada apa? Ada hikmah di balik itu. Al-Mu'minun 115-116 menyatakan, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng, main-main, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, pemilik arsy yang mulia. Jadi semua yang Allah ciptakan ini tidak Dia ciptakan secara main-main, iseng, kebetulan, enggak sengaja, enggak. Termasuk kejadian-kejadiannya. Tapi ada tapinya tuh. Karena semua yang terjadi ini pasti kehendak Allah dengan hikmah tertentu. Gak boleh kita mengait-ngaitkan satu kejadian dengan kejadian lain. Dengan alasan ini kan gak kebetulan, tapi Allah yang menetapkan. Lalu kita kait-kait. Kan padahal tidak terkait. Cocokologi, dicocok-cocokkan. Ya boleh. Salah satu dalil yang melarang kita mencocok-cocokkan satu kejadian dengan kejadian lain seolah-olah berkaitan adalah ketika putra Nabi alaihi salatu wassalam yang masih balita, masih bayi, siapa namanya? Meninggal. Ibrahim. Ketika meninggal, bersamaan dengan itu, di hari itu terjadi apa? Gerhana. Meninggalnya Ibrahim itu kebetulan apa takdir? Takdir. Kejadian gerhana kebetulan apa takdir? Takdir Allah. Ini bukanlah kebetulan. Ya, dua ini bakal kebetulan, takdir Allah. Tapi gak boleh kita cocok-cocokkan. Oh, terjadinya gerhana itu karena kematian Ibrahim. Dan itu anggapan orang saat itu ya. Saking hebatnya pengaruh Nabi di alam ini, ketika Nabi sedih, alam pun ikut bersedih. Dengan terjadinya gerhana, gelap. Di siang bolong seperti ini tiba-tiba gelap karena terjadi gerhana matahari total. Gelap saat itu. Semua orang menyangka. Alam pun ikut bersedih. Dikaitkan kejadian itu dengan kematian Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Betul, itu kehendak Allah, ini juga kehendak Allah. Itu bukan kebetulan, ini juga bukan kebetulan. Tapi gak boleh diterapkan ilmu cocokologi tadi. Gak ada hubungan antara gerhana dengan kematian Ibrahim, ya gak? dibantah oleh Nabi SAW. Sesungguhnya gerhana bulan atau matahari itu salah satu di antara kebesaran Allah, tidak terjadi karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang, kan gitu ya. Apabila kalian melihat hal itu, maka bertakbirlah sholat. Tadi bantah oleh Nabi SAW. Maka betapa banyaknya orang mencoba-coba mencocok-cocokkan syariat dengan di luar syariat. Umpamanya, kenapa Nabi SAW mensunahkan tasbih, tahmid, takbir 33 dan menghitung dengan ini. Lalu dicari argumentasi medis. Oh, cocok. Lalu mereka mengatakan tidak ada yang kebetulan di alam jagat raya ini. Kenapa ini 33 dan pakai jari ini 33? Gak ada yang kebetulan, itu pasti ada kaitan. Nah, ini memaksakan diri mengait-ngaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak terkait. Taubahnya seperti gerhana dengan kematian Ibrahim bersamaan, dan dua-duanya bukan kebetulan, dua-duanya ketetapan Allah. Tapi ada kaitannya enggak? Enggak ada. Enggak boleh dikait-kaitkan seperti itu, ya. Walhasil, pertama, sifat menciptakan Allah. Pertama, Allah menciptakan dengan mana? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Berkreasi atas hal itu. Yang kedua, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Ini dua hal. Dan dua hal ini tidak terjadi pada makhluk. Makhluk tidak mampu mengadakan apa yang tadinya tidak ada. Tidak bisa berkreasi dari sebelumnya. Tidak ada contoh. Semua kreasi manusia itu ada contoh. Mereka bikin pesawat mencontoh burung. Mereka membuat kendaraan mencontoh binatang. Bahkan mereka berkreasi di dunia bela diri menciptakan jurus-jurus binatang, ada jurus harimau, jurus ular, jurus anjing, ada menggigit, dan seterusnya. Jadi ada contoh, kalau Allah Azza wa Jalla enggak ada contoh. Kedua, manusia sering berkreasi secara iseng. Ketiga, manusia sering berkreasi dan gagal. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak, ya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 12. Ini dalil bahwa Allah menciptakan dalam arti mengadakan sesuatu yang tidak ada. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi juga seperti itu. Lalu turunlah perintah Allah di antara langit dan bumi ini. Agar kalian mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu maha kuasa dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah pun berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, diciptakannya jin dan manusia tidak sekedar iseng, pengangguran. Kalau kita kan daripada nganggurnya, kita bikin apa gitu. Setelah bikin culjin. Culjin itu diantep karep begitu saja, dibiarkan. Allah enggak pengangguran, nganggur ciptaan apalagi, jin aja dan manusia itu dibiarkan, enggak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Banyak manusia yang sesat dalam bab ini. Mereka mengetahui bahwa Allah menciptakan mereka, Allah satu-satunya tanpa sekutu menciptakan mereka, Allah juga satu-satunya pencipta langit, bumi, gunung, pohon, dan yang lain-lainnya. Tapi sekalipun mereka meyakini hal itu, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kepada Allah ibadah, tapi kepada selain Allah juga ibadah. Iman bahwa Allah pencipta, tapi pas beribadah disekutukan sang pencipta ini dengan yang lainnya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat musyrik. Iman ma iman tapi musyrik. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Min imanihim idza qila lahum man khalaqa as-samaa'a wa man khalaqa al-ardha wa man khalaqa al-jibala qalu Allah wa hum musyrikun." Di antara iman orang-orang musyrik adalah kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, pasti mereka menjawab Allah, tapi musyrik. Iman, semua ini Allah yang menciptakan. Tapi pas ibadah, ibadah kepada selain Allah. Berkata Ikrimah, "Tas'aluhum man khalaqa samawati wal arda, fayaquluna Allah, fadhaka imanuhum billah, wahum ya'buduna ghairah." Kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Itulah iman mereka kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Dalam surah Al-An'am ayat yang pertama, Allah menyatakan, "Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumata wan-nuzurumati wan-nur thumman ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir mengimani semua itu, tapi mereka ketika beribadah berpaling dari beribadah kepada Allah. Berkata Ibn Abbas, "Yuridu adalu bi min khalqil hijarah wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati." Kata Ibn Abbas, maksudnya adalah mereka ini berpaling dariku kepada ciptaanku, baik itu pohon ataupun sesembahan berupa patung, setelah mereka meyakini nikmatku dan kerububiahanku. Orang-orang musyrik mengimani, mengakui kerububiahan Allah dan mengimani juga nikmat dari Allah kepada mereka, tapi mereka berpaling dalam hal penyembahan. Dalil dalam Al-Quran yang semakna dengan ini banyak. Orang-orang kafir mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemberi nikmat, pengatur seluruh alam. Suatu keyakinan yang mestinya mewajibkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mestinya begitu. Tapi realitanya tidak. Allah berfirman umpamanya dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 61, "Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka menjawab Allah. Iman tuh. Tapi kenapa mereka berpaling dari Allah dalam hal penyembahan? Allah mengatakan fa'anna yu'fakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Dipalingkan dari keyakinan yang mestinya melahirkan penghambaan yang benar kepada Allah. Kalau yakin Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, yang mengatur seluruh alam jagat raya dan kehidupan, ini mestinya ibadah hanya kepada Allah. Tapi kok berpaling ibadahnya kepada selain Allah? Maka perkataan fa'anna yu'fakun disebut dengan sebutan taubikh, celaan. Udah tahu Allah yang menciptakan kamu, kok kamu beribadah kepada selain Allah? Gitu tuh. Dalam Luqman ayat 25, Allah menyatakan, "Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Setelah mereka mengakui Allah satu-satunya pencipta, lalu Allah mencela mereka dengan mengingkari perbuatan syirik mereka, dengan mengatakan, ucapkan olehmu ya Muhammad, alhamdulillah. Nabi Muhammad yang mengatakan alhamdulillah karena tidak seperti mereka. Segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bahkan di dalam surah Rum ayat 40 Allah menyatakan. Ini ayat menjadi dalil bahwa mereka pun meyakini pengatur kehidupan di alam jagat raya ini Allah. Yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki, itu mereka yakini Allah. Kata Allah, Allahu alladhi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhikum, hal min syurakaikum man yaf'alu min dhalikum min syai'. Allah lah yang telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian, mematikan kalian dan kemudian menghidupkan kalian. Sebagai seluruh kehidupan Allah yang atur. Apakah sekutu-sekutu kalian, berhala-berhala kalian, ada yang melakukan semua itu untuk kalian walaupun sedikit? Apakah berhala yang kalian sembah menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan walaupun sedikit? Tidak. Maka orang-orang musyrik pun menjawab tidak. Mereka tidak pernah menyaksikan dan tidak pernah menyatakan bahwa berhala mereka mampu menciptakan sesuatu, memberi sesuatu, menghidupkan atau mematikan. Gak ada satupun, satu huruf pun yang keluar dari mulut mereka yang mengisyaratkan itu, enggak. Kalau ditanya, apakah berhala yang kalian sembah bisa menghidupkan sesuatu sedikit saja, memberi rezeki sedikit? Tidak. Bahkan mereka meyakini sesembahan itu harus diberi rezeki oleh mereka. Dengan cara apa? Mengirim sesajian barijang te coceng-coceng acannya. Coceng itu artinya berkurang sedikit pun. Sesungguhnya te ada surutu, ada kemenyan, ada makanan ini, makanan itu, gitu ya, sedikit-sedikit disajikan. Berkurang apa tidak? Oh, besoknya habis, eh, gembul ya mah mbah tuh. Apa ada yang begitu? Tidak ada. Ya, berkurang sedikit pun. Ada yang meyakini sarinya yang mereka hisap. Katanya begitu. Ini memberikan testimoni bahwa sesembahan mereka harus diberi makanan oleh mereka, bukan memberi. Jadi ngagawekeun eta teh. Menolong tidak, ngaridiweuh iya. Bahasa Sundana mah lauk buruk milu mijah atuh. Itu enggak ada terjemahan. Maka setelah Allah menyatakan apakah sesembahan kalian itu mampu melakukan semua itu walaupun hanya sedikit? Dijawab tidak. Subhanahu wa ta'ala amma syirikun maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Juga dalam Al-Mu'minun mulai 84 sampai 89 Allah berfirman, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sami wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Tanya kepada mereka, punya siapa bumi beserta isinya kalau kalian tahu? Mereka akan menjawab, punya Allah. Mereka tahu tuh. Katakan kepada mereka, tidakkah kalian mengambil pelajaran kalau bumi ini punya Allah? Sembah hanya Allah, jangan menyembah yang lain. Kan mestinya begitu. Tanya lagi, siapa penguasa langit yang tujuh beserta penguasa arsy yang agung? Mereka menjawab Allah. Kalau begitu kenapa kamu enggak bertakwa kepada Allah? Tanya lagi, siapakah yang di tangannya lah tergenggam kekuasaan segala sesuatu? Dia yang memberikan keamanan dan tidak membutuhkan jaminan. Kalau kalian tahu, mereka akan jawab Allah. Kalau begitu, kenapa kalian bisa tertipu dalam hal penyembahan? Dari sinilah kita mengetahui bahwa ada orang yang meyakini Allah pencipta, bahkan lebih dari pencipta. Setelah menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menjamin segalanya. Tapi herannya mereka tidak menyembah sang pencipta satu-satunya tersebut. Bagaimana akal orang-orang musyrik bisa dipalingkan menyembah sesuatu yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, tidak bisa memberi manfaat atau madarat kepada dirinya sekalipun, apalagi kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman menyentil pola fikir orang-orang musyrik ini dalam surah Al-A'raf 191 dan 192. Kata Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum dharra wa la anfusahum yansurun. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka mau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka lah yang diciptakan, dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan termasuk ke diri sendiri sekalipun, apalagi kepada orang lain. Ketika umpama berhalanya itu dihancurkan, ketika berhalanya dicitak, digetok, dikritik, bisa enggak mereka membela diri? Tidak. Apakah setelah itu yang ngecitaknya, yang ngegetoknya tiba-tiba panas dingin, sakit keras, kemudian mati mengerikan? Tidak. Tidak ada yang seperti itu. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam disuruh, kamu datang ke manat di sana? Manat itu suatu apa namanya pohon yang dibangun-bangunan di sana, kemudian dikultuskan, disembah-sembah, dan pohon itu bisa bicara. Maka itu yang disembah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hancurkan, dihancurkan. Ditebang pohonnya, tebang pohonnya. Lapor. Beres. Kata Nabi SAW, kamu lihat sesuatu? Enggak. Kalau gitu kamu belum berbuat apa-apa. Balik lagi. Balik lagi, ternyata dari pohon itu loncat sesosok makhluk wanita hitam. Dikejar oleh Khalid bin Walid, lalu ditebas mati. Dilaporkan. Nah, lalu barulah kamu telah membunuh. Ternyata itu jinnya. Jin yang berbicara di balik pohon itu, dan orang-orang menyangka pohon itulah yang berbicara, maka disembah-sembah. Bayangkan, apakah setelah itu Khalid bin Walid sakit meriang? Enggak. Kena COVID? Tidak juga. Ya, ada madarat yang dialami. Berdasarkan hal itu, mereka tidak bisa memberikan manfaat atau madarat kepada diri sendiri sekalipun, apalagi kepada orang lain. Maka wa kaifa sawwau turabi rabbil arbab, wa kaifa sawwau al-abid bimalikil riqab, wa kaifa sawwau ibadan amthalahum birabbil azim wal khaliqil jalil. Bagaimana orang-orang musyrik akan menyamakan sesuatu yang terbuat dari tanah dengan sang pencipta tanah. Patung itu terbuat dari tanah, dari batu. Disamakan dengan Allah pencipta batu itu. Bagaimana mereka mau menyamakan abid, batu, berhala itu hamba, dengan sang pemilik seluruh alam ini? Maka Allah berfirman dalam Al-A'raf 194-nya, innalladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shodiqin. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah adalah hamba-hamba semisal kalian. Kita sudah bahas batu, pohon, kayu, semua bertasbih kepada Allah. Semua beribadah kepada Allah dengan caranya masing-masing yang kita tidak tahu. Kata Allah, wala tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham tasbih mereka. Mereka bertasbih beribadah kepada Allah, tapi mereka disembah oleh manusia yang membuatnya. Maka sungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, mereka adalah hamba seperti kalian. Silakan kalian seru, dan hendaklah mereka disuruh menjawab memenuhi seruan kalian kalau kalian benar. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi makna khaliq dan khallaq, kalau maknanya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas hal itu, itu hanya Allah. Tapi kalau makna khalaq atau menciptakan itu adalah menetapkan, maka ya makhluk juga menetapkan. Tapi sebaik-baik yang menetapkan hanyalah Allah, sebagaimana firman Allah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barokah Allah, sebaik-baik pencipta. Pencipta yang dimaksud di sini adalah yang menetapkan. Seluruh ketetapan Allah baik, dan apabila Allah menetapkan, pasti dilaksanakan secara sempurna dan penuh perhitungan. Adapun kalau yang menetapkannya itu makhluk, kadang dilaksanakan, kadang tidak, dan ketika dilaksanakan pun pelaksanaannya jauh dari sempurna. Inilah penjelasan tentang khaliq dan al-khallaq. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk pertanyaan jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi orang yang gemar mengutip dan meniru tanpa menyebut sumber, bahkan terkesan mengklaim itu karyanya? Namanya plagiat ya. Plagiat itu adalah menjiplak karya orang lalu diklaim sebagai karya sendiri. Itu salah apa benar? Ada dua. Pertama, kadang kesannya plagiat, tapi ternyata tidak. Hanya isi pikiran orang itu sama dengan orang lain yang seolah-olah dia tiru. Dan ini di kalangan para ulama banyak. Seorang ulama nanya tentang gimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begini, begini, begini. Udah, dicatat. Nanya ke yang lain, gimana akidah Ahlus Sunnah, begini, begini. Sama persis. Nanya lagi ke sampai beberapa orang, sama persis. Apakah itu plagiat? Ya? Tidak. Hanya pemahaman mereka yang sama. Ini salah satu di antara karomah para ulama, ya, sama pikirannya, bahkan nyaris kalimat pengungkapannya juga hampir sama. Kadang-kadang kita menemukan tulisan para ustaz tuh sama, kadang-kadang judulnya aja yang berbeda. Yang pertama, sembunyikan kebaikan kita. Yang lain menyatakan rahasiakan amal solehmu. Sama maknanya? Sama. Isinya ayat dan hadis yang sama, paling urutannya yang berbeda. Atau terjemahannya yang apa namanya berbeda sedikit, tapi intinya sama. Apa itu plagiat? Tidak. Hanya keyakinan pemahaman mereka sama lalu diungkapkan bareng-bareng. Ada sedikit perbedaan dari aspek struktur bahasa, kalimat, redaksional, kayak gitulah. Tapi intinya sama. Kalau begitu gak apa-apa. Tapi kalau umpamanya kita menjiplak murni, ya, kemudian diklaim sebagai tulisan kita, ini tidak boleh. Wajib untuk di apa namanya dicantumkan sumbernya. Ustaz, bagaimana hukumnya suami body shaming? Artinya ngeledek bentuk fisiknya, ya. Dasar si endut, si gemrot, dasar si kurus kering gitu, ya. Si apa pipi bapau. Contoh suka dibilang gendut. Iya. Kalau si orang yang dikatainnya itu tidak suka, itu meledek, itu sukhriyah namanya. Ledekan. Tidak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian meledek sebagian yang lain, menghina sebagian yang lain. Enggak boleh kalau tidak suka. Kecuali kalau suka, bukan berbuat disaming kalau gitu. Kalau suka memuji, ya. Badanmu indah banget kayak balon. Lalu suka, saya teh atau empuk kan, katanya gitu. Jadi senang, itu pujian. Tapi kalau tidak suka maka tidak boleh, ya. Kalau diungkapkan di hadapannya itu namanya sukhriyah, meledek. Tapi kalau di belakang orangnya, gibah. Termasuk menggibahi bentuk fisik, ya. Dan orang yang dikatai digibahi enggak suka diomongin kayak gitu, maka tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar suami enggak suka yang gendut. Coba diet, jangan terlalu RW06 kalau makan. Tahu RW06? Rewog. Jadi makan sehari 5 kali, sekali makan 2 porsi minimal, ya gendut. Akhirnya suami tidak suka. Lalu ketidaksukaannya itu diungkapkan dalam bentuk ngeledek tadi. Ndut, sini ndut, gitu. Mungkin dia ingin kurus, coba olahraga. Gak perlu yang berat, jalan kaki setengah jam setiap hari. Terus atur pola makan. kurangi porsinya. Banyak memakan sayur buah. Hindari segala macam keburukan dan kejelekan. Gorengan maksudnya. Padahal enak. Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang gak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal, jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya gak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. walaupun sudah dewasa. Secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan. Apabila orang muslim ikutan merayakan Imlek, apakah itu melenceng dari akidah? Ya iyalah. Ikut senang dengan perayaan agama lain. Gak boleh. Kalau misal kita menemukan fakta-fakta dari ilmu dunia yang dijadikan hikmah, apakah boleh? Misal saat mengajarkan anak tentang kenapa babi haram dimakan. Saya bercerita tentang babi kotor mengandung cacing pita dan sebagainya. Bolehkah begitu mengaitkan sains dalam ciptaan Allah? Karena tadi gak boleh cocokologi antar ketetapan ciptaan Allah. Ada yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Al-ijazul ilmi adalah hasil penemuan, eksperimen, penelitian, ilmu pengetahuan para ahli sains teknologi yang isinya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Sekarang ada ilmu genetika. Jadi gen seseorang bisa menurun bukan hanya ke anak, ke cucu, malah ke cicit dan seterusnya. Kadang ke anak, ke cucu tidak nurun, ke cicitnya nurun gitu kan. Ternyata ilmu itu ya diakui. Ternyata ada hadis tentang hal itu. Ketika ada sepasang suami istri yang dua-duanya berkulit hitam tapi kemudian anaknya putih. Sang suami curiga istrinya selingkuh dengan yang berkulit putih. Ya mungkin orang tuanya hitam, anaknya putih, kata dia. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dijelaskan. Adakah unta yang kedua orang tuanya hitam atau coklat lalu anaknya berwarna lain? Nah, itu. Ternyata itu adalah hadis yang bercerita tentang ilmu genetika. Lalu orang-orang menjadikan ilmu genetika sebagai legitimasi dari kebenaran hadis. Itu yang disebut dengan al-ijazul ilmi. Bagaimana tanggapan para ulama tentang al-ijazul ilmi? Boleh dijadikan sebagai hal yang menguatkan, bukan dalil pokok. Gak boleh dijadikan sebagai dalil pokok. Karena hasil penelitian, hasil eksperimen, hasil penemuan boleh jadi dianggap benar di zaman itu, tapi beberapa puluh tahun kemudian dianggap salah. Ada teori baru yang menyatakan, oh gak seperti itu gitu ya. Ingat gak kita waktu SD? Yang sezaman dengan saya ya. Kenapa cecak bisa nempel di dinding? Kita dulu dapat keterangan dari guru, cecak punya zat perekat di telapak kakinya. Gitu kan? Masih ingat gak? Yang gak ingat berarti gak sezaman dengan saya. Ternyata diselidiki, lawan punya jat terkat mandi oleh kita di disentuh mapal merenya kakinya, ternyata tidak cepal kayak lem. Itu pertama. Kedua, kalau memang ada zat perekat atau nempel terus meren hese ngalengkahnya, ternyata bukan itu. Itu berubah. Dulu dianggap benar, sekarang dianggap salah. Sekarang dianggap salah, nanti mungkin dianggap benar. Relatif kebenaran hasil penemuan manusia. Jadi kalau umpe ini dijadikan sebagai dalil pokok, nih, ternyata terbukti keliru, bisa-bisa ketetapan ayat dan hadis juga dianggap salah. Seperti contoh, ketika ada orang bisa ke bulan, orang ibu cari ayat pembenar, ketemu tuh surah Ar-Rahman 33, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Hei jin dan manusia, kalau kamu mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa manusia kecuali dengan sultan. Lalu sultan ini diartikan teknologi yang melahirkan Apollo 11 yang bisa ke bulan. Oh, ternyata manusia kebenaran itu ada ayatnya. Saat itu diyakini benar. Lalu berapa puluh tahun kemudian ternyata berita tentang orang ke bulan teh bohong katanya, kan gitu ya. Wallahualam, kita gak tahu benar. Tapi kalau ini benar bohong, oh berarti ayat itu salah nanti. Apalagi kalau kita lihat tafsir ayat itu bukan orang ke bulan, jin. Kan ini tantangan jin ke jin juga. Ya ma'asyarul jin wal ins, hey, kelompok jin dan manusia. Jin itu untuk ke langit gak perlu Apollo 11, Apollo 100 juga gak perlu. Dia sudah bisa menyentuh langit sejak zaman dahulu tanpa sains. Dalam surah jin dikatakan, inna kunna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit untuk mencuri dengar berita di langit. Dari dulu sebelum ada Apollo tuh, keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai ke bulan bukan berarti menyentuh langit. Bulan ke langit tuh, wah jauh kene. Ketiga, ini yang dimaksud menembus langit itu bukan angkasa luar, tapi takdir Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan akidah, bukan dengan sains. Itu pertama. Jadi kalau empat teori tersebut salah, nanti bisa-bisa ayat dan hadisnya disalahkan. Dan hukum bisa berubah seperti ini. Kenapa babi haram? Pertama kotor, yang kedua ada cacing pita. Dan cacing pita berbahaya. Sekarang gimana kalau ada teknologi yang bisa membunuh cacing pita itu? Apa jadi halal? Oh, tetap kotor. Nah, sekarang ada teknologi yang menyebabkan si babi dipeliharanya secara bersih. Dikasih keju makanannya gitu ya. Terus koko jaya nina cai herang gitu. Apakah jadi halal? Nah, sekarang sebaliknya, kambing tuh. Ada cacing pitanya kambing. Terus kebo di lumpur ada cacing pitanya, apakah jadi haram? Di lumpur itu lele tuh, di lumpur kan, apa jadi haram? Tidak. Bukan karena itu. Bukan karena kotor, bukan karena cacing pita. Tapi sudah itu mah ketetapan Allah saja, mau kotor mau bersih itu haram. Yang lain ada yang lebih kotor daripada babi. Tapi tetap halal. Coba umpamanya lele masuk septic tank. Jadi gemuk dan banyak. Dijual di pecel-pecel lele. Kan ada isu kayak gitu dulunya, entah hoax entah benar nih. Dan seterusnya ya. Jadi bukan karena itu. Jadi al-ijazul ilmi atau hasil penemuan science modern gitu yang bersesuaian dengan ayat atau Quran hanya boleh dijadikan sebagai dalil penguat, bukan dalil pokok. Tetap dalil pokoknya ayat dan hadis itu sih menjadi dalil pokok bagi sebuah kebenaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu saya menikah lagi setelah cerai dengan bapak saya. Baguslah. Ketika ayah saya masih ada, beliau menghibahkan sebuah tanah kosong kepada saya dengan disaksikan oleh ibu dan adik saya. Tanah tersebut sudah saya bangun rumah dari hasil pesangon saya resign dari bank Uluh. Sekarang rumah tersebut diambil oleh ibu dan suaminya dengan janji dibeli. Namun ternyata rumah tersebut dijual kembali kepada pihak tiga tanpa sepengetahuan saya. Dan sudah 2 tahun ini tidak ada pembayaran ke saya. Tagih aja. Saya dan istri sudah mencoba berbagai cara dan komunikasi dengan ibu dan suaminya, namun mereka selalu mengelak. Rumah tersebut rencana untuk saya beli rumah untuk istri dan anak. Mohon petunjuk saya harus bagaimana. Kalau caranya bukan urusan syar'i, tapi urusan syar'inya adalah orang tua boleh memberi hibah ke anaknya selama orang tua masih hidup. Dan benda yang dihibahkan saat itu langsung diberikan dan dimanfaatkan oleh anak. Dengan syarat harus adil. Kalau anaknya 3, 3-3-nya kasih. Jangan sampai ini dikasih yang lain tidak, nanti timbul kecemburuan. Benda yang dihibahkan gak boleh ditahan nanti kalau selesai sudah mati baru diberikan. Itu wasiat namanya, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Karena ahli waris nanti bisa dapat bagian dari warisan. Tapi kalau hibah selama masih hidup boleh. Selama hidup kasih mobil, kasih motor, kasih rumah boleh, kasih uang boleh. Tapi tidaklah adil dengan seluruh anaknya. Nah ini sudah dikasih rumah dan sudah diberikan ya, dan sudah dibangun tadi. Oh tanah ya tadi, menghibahkan tanah. Tanah sudah diberikan, sudah dibangun. Itu murni milik si anak atau orang yang bertanya ini. Apalagi tadi dikatakan oleh ibu dan suami barunya, berarti ayah tiri ya. Akarnya dibeli, cuma tidak kontan dan dikasih. Berarti si ibu dan ayah tirinya berhutang kepada dia. Urusannya itu aja, ya. Sekarang gimana caranya? Saya juga nggak tahu. Coba ke pengacara. Coba datang baik-baik ke ibu. Saya juga butuh rumah untuk istri saya dan anak saya, gitu ya. Nah, kalau umpama kita memiliki keluangan rizki, ya sudah hibah saja ke ibu. Itu ibu sendiri kok. Ibu kandung kan? Ibu kandung. Hibah nggak apa-apa. Tapi kalau umpama kita juga butuh, gak punya rumah lain, bicarakanlah dengan baik. Kalau mengelak terus gimana ya? Tergantung. Kita mau habis-habisan dengan cara umpamanya cari pengacara, bisa habis. Bisa kembali? Bisa. Tapi nanti hubungan dengan ibu buruk. Gak baik. Ibunya sakit hati mungkin. Ke ibu sendiri kok gitu, gitu ya. Cari jalan keluar yang baik. Win-win solution. Ke ibu enak, ke kita enak. Gimana aja caranya? Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Bolehkah membuat wasiat jika meninggal dunia minta diurus secara sunnah mengingat lingkungan keluarga belum mengenal sunnah? Harus, boleh ya. Apakah di tarbiyah sunnah ada tim janaiz yang bisa kami hubungi? Bisa, hubungi saja pengurusnya ya. Kalau ternyata tidak ada, ini sudah berapa puluh tahun YTS berdiri, gak punya tim. Padahal daurah pengurusan jenazah sudah berkali-kali. Mestinya ada. Izin bertanya, nama anak saya terdapat kata Albar dan mengambil dari Asmaul Husna Albar. Setelah mengetahui ilmunya, ternyata menamai anak dengan sifat Allah tidak dibolehkan karena sifat yang hanya Allah miliki. Ini mungkin mama ya, sambil ngobrol kayak sekarang. Betulkah semua nama dan sifat Allah enggak boleh diberikan kepada makhluk, kepada orang? Tidak betul. Ada yang boleh, ada. Karena Allah juga mensifati makhluk dengan beberapa yang sama dengan signal secara lafaz. Seperti umpama Al-Aziz, Rauf, Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul kepada kalian dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Azizun 'alaihi ma anittum. Rasul ini harisun 'alaikum. Terus bil mu'minina raufur rahim. Rauf, rahim, aziz itu nama-nama Allah dan sifat Allah, tapi Allah berikan kepada makhluk. Boleh? Boleh. Malik itu nama dan sifat Allah. Ada ulama namanya Malik, para sahabat namanya Malik, ada Imam Malik, Malik bin Dinar dan seterusnya. Ada berapa nama yang Allah boleh, yang Allah berikan atau Allah nisbatkan kepada makhluk? Iya. Ada berapa nama juga yang tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Ya. Anak teman ana dulu pernah menendang sesajen. Terus sakit parah sampai meninggal. Dokter menyatakan anak tersebut tidak sakit apa-apa. Tapi herannya anak tersebut selalu kesakitan. Sehingga orang tuanya mengaitkan dengan kejadian tersebut. Apakah setan bisa mencelakakan manusia? Iya. Ini bukan kasus yang beberapa tahun lalu diberitakan gitu. Kan ada ya yang nendang sesajen kemudian diperkarakan. Ya, karena itu bukan wewenang setiap individu muslim. Itu wewenang penguasa. Amanah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain. Amanah Ali sebagai khalifah kepada apa orang yang diutus. Kalau ada kuburan, ratakan. Kalau ada patung, itu wewenang. Siapa? Wewenang ulil amri. Bukan tanggung jawab setiap individu muslim. Laporkan, nanti yang berwenang itu yang memberantas semuanya itu. Oleh karena itu gak boleh kita umpamanya ada sesajian di kuburan kita tendang. Karena madarat, gak ada manfaat tapi madarat. Tanpa merubah keyakinan kita itu adalah tidak boleh, haram. Kalau ditendang ada manfaat? Tidak ada. Ada madarat? Ada. Apa madaratnya? Pertama, kita sakit ketika nendang. Kedua, diperkarakan. Dipidanakan. Ya enggak? Ketiga, mengundang orang untuk lebih meramaikan sesajian. Kan reaksi orang saat itu apa? Prung semua orang ya. Lebih subur lagi. Akibatnya, maksud utama memberantas sesajian jadi terbalik. Ingin dihilangkan malah jadi tambah subur. Jadi keliru, salah ya. Nah sekarang apa mungkin jin memberikan madarat kepada manusia? Ya sangat mungkin. Di zaman sahabat ada gak orang yang mati oleh jin? Ada. Ketika ada seorang laki-laki pulang ke rumah mau bertemu istrinya. Nyampak teh, apa nyampak teh? Begitu nyampak di rumahnya, begitu datang istrinya sedang di luar. Dia cemburu, langsung sahabat di apa diangkat pedangnya, kata istrinya, lihat dulu di dalam. Ternyata di dalam ada ular. Akhirnya bergumullah sahabat ini dengan ular dan mati dua-duanya. Sehingga sahabat yang meriwayatkan menyatakan, saya tidak tahu siapa yang lebih dahulu mati, ular atau sahabat. Ternyata ular itu jin. Makanya para ulama juga mewanti-wanti, kalau kita mau membuang air panas ke WC, sebut dulu nama Allah. Amat sangat mungkin di WC ada jin di sana. Mungkin anaknya lagi cingogo, dibanjur sama kita, ngegurubuk. Kemudian orang tuanya ngamuk ke kita, sangat mungkin terus mengganggu kita. Sangat mungkin kalau umpamanya kasus yang ditanyakan, orang yang nendang sesajian kemudian sakit. Sangat mungkin di sana ada jin, mungkin. Kesalahannya di mana? Pertama tadi. Yang kedua, dia tidak bismillah, menyebut nama Allah. Ada orang, ini kisah nyata, tapi gak akan saya sebut orangnya. Malam-malam lewat kuburan. Kuburan itu terang benderang dan bersih. Jadi tidak pika keengen gitu. Dia lewat aja. Lupa gak baca doa masuk kuburan. Gak baca doa a'udhu bika limatillahi tamati min syarimah. Berarti pika keengen itu. Sampai di tengah kuburan. Ada sesuatu yang seperti kesemutan gitu. Berat nafas ngos-ngosan, berat nafas, berat langkah. Mungkin ada jin yang lagi ngerumpi di sana kayak mama sekarang. Mungkin ketendang atau gimana, kadupak atau ngamuk, seperti itu. Dia merasakan. Sampai gak bisa ngomong, akhirnya dia meruqyah sendiri, gak bisa baca ayat kursi. Gitu. Setelah fokus, tiba-tiba bisa ngomong, langsung dikeraskan, bacaannya langsung brung, hilang. Ya, sangat mungkin, ya. Sangat mungkin. Jadi, kalau mau, sebut dulu nama Allah. Ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Terakhir, apa hukumnya mengganti barakallahu fi umrik menjadi barakallahu fik pada saat ada yang ulang tahun? Dengan niat perhatian dan tanda sayang kepada orang tua dan saudara kandung. Masa menyayangi orang setahun sekali? Harusnya tidak, harusnya setiap sehari beberapa kali. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi. Tiap hari masa mendoakan barokallah hanya setahun sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, momennya itu loh. Tidaklah dia mendoakan dengan doa spesial di momen itu, kecuali dia menganggap momen itu momen sakral, momen spesial. Bukan sekedar doanya. Tidak menjadi kalau doanya diubah, kalau ucapannya diubah dengan doa bahasa Arab menjadi sunnah. Tadinya umpamanya selamat ulang tahun, apa namanya, happy birthday, kemudian apa namanya, wish you all the best, dan seterusnya. Itu kan tadinya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, semoga panjang umur. Dirubah menjadi bahasa Arab, barakallahu fi umrik, seperti itu. Jadi, istilah tidak mengubah hakikat. Hakikatnya adalah mensakralkan hari ulang tahun. Dan itu adalah ritual orang-orang di luar Islam. Tidak menjadi Islami hanya karena doanya diubah ke bahasa Arab, enggak. Wish you all the best dengan barakallahu fik. Oh, jadi we Islami nyunnah. Tidak. Oleh karena itulah, maka sekali lagi adanya penghususan doa di momen itu menunjukkan mensakralkan momen itu. Itu yang di garis bawah ini. Maka tidak boleh ya. Silakan ucapkan barakallahu fik, barakallahu fi umrik wa amwalik wa jahik dan seterusnya sesering mungkin tanpa ada penghususan waktu di momen tertentu ya. Jadi kalau ada penghususan berdoa di momen tertentu maka itu tidak boleh karena mengandung penghususan kepada waktu tersebut dan ini yang terlarang. Cukup ya sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.